Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama? Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata buatku jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata kuatku jatuh terus jatuh ke hati. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama? Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata buatku jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata buatku jatuh terus jatuh ke hati. Oh yeah. Dari mata buatku jatuh terus. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata buatku jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata buatku jatuh terus. Dari mata kau buatku jatuh ke hati. Oh, oh no, yeah. No. Dari matamu jatuh ke hatiku. Dari mata kau buatku jatuh terus jatuh ke hati. Halo, kita dari Ekan. Oke, jadi di video kali ini kita baru aja selesai syuting pakai alat baru kita nih. Osmo. Osmo Plus, kita ada mainannya di sini. Nah. Osmo Plus. Itu apa, Yus? Ini mic-nya. Lucu lah, terlihat bisa dibikin. Oh gitu ya. Itu cuma mainan doang ya, enggak ada gunanya gitu. Mainan kan. Emang ada gunanya. Oke, jadi kita akan bikin sesi baru ya. Nama sesinya kita belum tahu apa, cuma yang pasti kita akan lebih dekat sama kalian. Kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Hanya jawab gitu. Kalau kata orang masa kini, Q&A. Kalau kalian mau nanya sih, kalau nggak mau nanya juga nggak apa-apa. Jadi kalau kalian mau nanya apa-apa, nanti leave aja di komen di video-video kita gitu. Akan kita coba jawab. Kalau misalnya kalian pengen kita bikin short cover, mungkin kita bisa bikin short cover di video itu juga. Wih, ada nyamuk, Will. Banyak banget anjir yang nyamuk. Makanya deh tadi gua usir-usirin sampai gua toyo aja kepalanya. Tutup aja, tutup aja. Lihat gua. Wih. Banyak kali anjir nyamuknya. Nah itu dia. Mana? Ini kita okay. habis syuting di hutan kita. Ya mungkin parah banget guys. Ya jadi Q&A ya. Ya Q&A. Terus kita belum tahu juga nama programnya apa. Ya. Boleh di. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya bisa komen di bawah, nanti kita coba jawab. Gitu. Oke. Okay. Sekarang mungkin ada sesuatu. Enggak ada, pegel aja. Ini pakai kamera Clara yang baru loh. Ini kita bisa nge-vlog karena Clara beli kamera baru. Hai. Harganya berapa? Enggak tahu. Nah, sih. Nanti Alexa pakai kamera GoPro-nya Willy ya, Will. Wede. Sip. Oke. Okay. Keren. Okay. Thank you. Sampai jumpa ya. Bye.